السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني وأخواتي، الحمد لله pada malam yang berbahagia ini kita kembali berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan bacaan kita dari risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dan dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan hafizahullah taala. Setelah kita libur satu bulan, kita melanjutkan kembali dari poin pada halaman 157. Berkata rahmahullahu ta'ala, wa ara wujub as-sam'i wa ta'ah li a'immatil muslimina barrihim wa fajirihim ma lam ya'muru bima'siyatillah. Kata beliau rahimahullah, dan aku berkeyakinan akan wajibnya mendengar dan patuh kepada para pemimpin kaum muslimin, kepada para penguasa kaum muslimin, barrihim wa fajirihim, baik yang adil maupun yang zalim, malam ya'muru bima'siyatillah, selama mereka tidak memerintahkan kepada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man waliyal khilafata wajtama alaihi an-nasu waradu bihi wa ghalabahum bi sayfihi hatta sara khalifatan wajabat ta'atu. Dan barang siapa yang menjadi wali, menjadi khalifah, dan manusia berkumpul untuk membaiatnya, manusia ridha akan kepemimpinannya, wa ghalabahum bi sayfihi, dan orang ini menguasai kaum muslimin dengan pedangnya, dengan senjatanya, sehingga dia menjadi seorang pemimpin dan khalifah, wajabat ta'atuhu, maka wajib untuk ditaati. Wa harumal khuruju alaihi, dan haram untuk memberontak akan kepemimpinannya. Ini keyakinan yang diyakini oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah memberontak kepada pemimpin yang sah. Dan ini bantahan kepada mereka yang menuduh bahwa dakwah ahli sunnah adalah dakwah untuk menuntut dan memberontak kepada pemimpin. Tidak. Ini adalah akidah kita. Ini adalah keyakinan kita. Bahwa wajib untuk mendengar dan patuh kepada pemimpin, kepada penguasa negeri kaum muslimin, baik itu pemimpin yang adil maupun pemimpin yang zalim, selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Ini akan dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau, min usuli al-aqidah, dan termasuk dari prinsip aqidah ahli sunnah, as-sam'u wa ta'ah, yaitu mendengar dan patuh, liwulati umuril muslimina, kepada para pemimpin kaum muslimin. Ini akidah ahli sunnah dan dijelaskan oleh seluruh ulama ahli sunnah di dalam kitab-kitab akidah mereka. Jadi kalau kita baca kitab-kitab akidah ahli sunnah, kita akan mendapati tentang prinsip ini, tentang keyakinan ini, bahwa wajib untuk mendengar dan patuh kepada para pemimpin kaum muslimin. Amalan biqaulihi ta'ala, sebagaimana perintah Allah, maka wajib kita mengamalkan perintah Allah di dalam firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullaha wa atii'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Kata beliau, ba'da an amara bi ta'atihi wa ta'ati rasulih, Allah Subhanahu wa taala setelah perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada rasulnya, amara bi ta'ati ulati ulatil umuri minal muslimin. Allah perintahkan kita untuk taat kepada para pemimpin kaum muslimin. Wa qawlu minkum, firmannya minkum ay minal muslimin. Minkum, para pemimpin di antara kalian adalah dari kalangan kaum muslimin. Amma idza lam yakun musliman fala ta'ata lah. Adapun jika pemimpinnya itu bukan muslim, pemimpinnya itu kafir, maka tidak wajib untuk mentaatinya. Jadi Syekh Hafizahullah menjelaskan minkum adalah pemimpin dari kaum muslimin. Adapun kalau pemimpinnya itu bukan muslim, maka tidak wajib untuk ditaati. Fayushtaratu fihi an yakuna musliman. Pemimpin yang wajib untuk ditaati adalah pemimpin yang muslim. Wa inda idzin takunu ta'atuhu wajibah. Maka pada saat itu ketika pemimpin itu muslim, ketika penguasa itu muslim, presiden kita muslim, maka wajib untuk ditaati. Wal khuruju 'alaihi ma'siyatun muharramah, dan memberontak kepada pemimpin yang sah, maka ini adalah kemaksiatan yang diharamkan. Hadza aslun min usulil Islam. Ini adalah prinsip daripada prinsip-prinsip Islam. Wa bihi tajtami'u kalimatul muslimin, dan dengannya ya kalimat kaum muslimin akan bersatu. Wa taqwa syaukatuhum, dan kekuatan kaum muslimin akan menjadi kuat. Ketika kaum muslimin mereka menjadi satu dan taat kepada pemimpin yang sah, maka kekuatan mereka akan menjadi kuat. Tapi ketika kaum muslimin yang di negeri kaum muslimin mereka berpecah, tidak mau taat kepada pemimpinnya, memberontak kepada pemimpinnya, maka ini adalah tanda-tanda kelemahan, dan ini adalah tanda-tanda akan ditimpahnya musibah di tengah-tengah kaum muslimin. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma talaba minhu ashabuhu alwasiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala para sahabat meminta wasiat kepada beliau, haitsu sya'aru biqurbi ajali, di mana para sahabat pada saat itu merasa bahwa ajal Nabi sudah dekat. Ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Dan hadis ini disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Husain di dalam kitabnya Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 hari sebelum beliau meninggal. Yaitu hadis Al-Irba Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Qala usikum bi taqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, untuk mendengar dan patuh, untuk mendengar dan taat kepada seorang pemimpin meskipun dia itu adalah dari kalangan hamba, dari kalangan budak. Dia budak, ketika menjadi pemimpin maka itu pemimpin yang wajib ditaati. Meskipun dia bekas budak, wajib untuk ditaati. Bagaimana kalau seorang pemimpin itu tidak pernah menjadi budak? Pemimpin kita pernah jadi budak? Tidak pernah. Seorang yang merdeka, muslim, wajib untuk ditaati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia budak dari negeri Habasyah, dari negeri Afrika Ethiopia, ketika dia menjadi pemimpin, maka dia adalah pemimpin yang wajib untuk ditaati. Qala li anna an-nadhar laysa li syakhsihi, karena kewajiban mentaati dia itu bukan pada kepribadian dia, akan tetapi innaman nadharu bimansibihi, kita wajib untuk taat kepada dia karena kedudukan dia sebagai seorang pemimpin, kedudukan dia sebagai seorang raja, kedudukan dia sebagai seorang presiden yang wajib untuk ditaati. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hidup setelah aku nanti, mereka akan melihat adanya perselisihan yang sangat banyak. Ya, ini digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terjadi setelah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fata'atu waliyil amri ismatun minal ikhtilal. Maka mentaati waliyul amri, mentaati pemimpin, mentaati penguasa, ini merupakan alamat dan tanda keselamatan kita dari fawdha al-ikhtilal, kekacauan di satu negeri. Ya, ini ismat akan terbebas dari kekacauan al-ikhtilal ketika rakyat mau patuh dan taat kepada pemimpinnya, maka akan jauh dari kekacauan dan fawdha. Walihada lamma sa'ala Hudzaifah al-Yaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil fitani 'inda zuhuriha. Oleh karena itu, tatkala Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil fitan 'inda zuhuriha, tentang fitnah yang apabila fitnah itu muncul, fitnah itu nampak. Faqala lahu ma ta'muruni in adraka lidzalik, ya Rasulullah, apa wasiatmu, apa perintahmu kepadaku jika aku mendapati fitnah yang terjadi di tengah-tengah umat ini? Qala an talzama jama'atal muslimin wa imamahum. Wahai Hudzaifah, jika fitnah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, maka hendaknya engkau bersatu dengan jamaah kaum muslimin dan bersatu untuk mematuhi pemimpin mereka. Jadi bersatu dengan jamaah kaum muslimin, bersatu dengan kaum muslimin, tidak berpecah belah, dan bersatu bersama pemimpinnya dengan penguasanya. Fa amara 'inda zuhuril fitan an yalzama al muslim jama'at al muslimin wa imamahum. Ketika muncul fitnah, fitnah di mana-mana, ya, fitnah perpecahan, fitnah perselisihan, fitnah pemberontakan, maka kewajiban seorang muslim adalah bersatu bersama jamaah kaum muslimin dan bersatu di bawah kekuasaan pemimpin kaum muslimin. Li'annahu ismatu minal fitan wa ismatu minal ikhtilaf. Karena dengan bersatu dengan pemimpin kaum muslimin, maka kita akan terselamatkan dari fitnah, selamat dari perselisihan dan perpecahan. Ini disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang suka berpecah belah, seperti orang-orang yang suka berselisih, yang telah datang kepada mereka yaitu bukti-bukti yang nyata. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, dan bagi mereka adalah siksa Allah yang pedih. Ini sifat orang-orang Yahudi yang suka berpecah belah, dan sifat ahli bid'ah wal ahwa, ahlul furqah, ahlus sunnah, ahlul wahdah, ahlul jamaah. Adapun ahlul bid'ah, ahlul furqah, ahlul bid'ah adalah orang yang suka berpecah belah. Ini sama dengan sifatnya orang-orang Yahudi. Falistilahu syar, maka berselisih, berpecah belah, ini adalah syar, keburukan. Walittifaqu rahmah, sedangkan persatuan adalah rahmah. Faqauluhu barrihim wa fajirihim, maka kata beliau rahimahullah, wajib untuk mentaati pemimpin yang adil, yang baik maupun yang zalim. Ai kama marra ma'ana la yushtaratu fi waliyyi amril muslimin an yakuna salihan salahan kamilan. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa tidak disyaratkan menjadi seorang wali, menjadi seorang, ya, penguasa pemimpin kaum muslimin harus menjadi orang yang soleh 100%. Tidak. Tidak disyaratkan harus menjadi orang yang soleh niat-niat. Tidak. Tidak diharuskan harus menjadi seorang yang soleh kemudian salah. Tidak. Ya, tidak harus sempurna kesolehannya. Tidak. Kan khulafa'ur rasyidin, seperti para khulafa'ur rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Tidak. Tidak ada persyaratan demikian. Bal tajibu ta'atuhu walau kana 'indahu syai' min al-mukhalafat wal ma'asi. Bahkan wajib bagi kita, ya, untuk mentaati para pemimpin kita meskipun mereka memiliki kesalahan, memiliki kemaksiatan-kemaksiatan allati la tasilu ila haddil kufri wal khuruj min ad-din. Selama kemaksiatannya, selama kesalahan-kesalahannya tidak sampai mengeluarkan mereka dari agamanya, tidak sampai kepada derajat kekufuran. Fafasaduhu alaihi, adapun kemaksiatannya, maka dia menanggung dosanya. Adapun kesalahan-kesalahan dia, kedzaliman-kedzaliman dia, dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi kewajiban kita sebagai rakyat adalah mematuhi dan mentaatinya. Walakinnal istima'u alaihi wa ala imamatihi salihil muslimin. Kan tapi wajib bagi kita untuk bersatu, wajib bagi kita untuk mentaati pemimpin kita demi kemaslahatan kaum muslimin. Dan ini perintah Allah, ini kewajiban kita dan untuk kemaslahatan kita. Kalau kita tidak patuh, kalau kita memberontak mereka, maka fauda, kekacauan, maka pertumpahan darah di mana-mana. Dan kita lihat bagaimana negeri-negeri kaum muslimin yang ada sekarang. Terus perpecahan di mana-mana, terus pertumpahan darah di mana-mana, disebabkan karena mereka apa? Tidak patuh dan taat kepada pemimpin. Disebabkan mereka memberontak pemimpin. Lihat Libya, lihat Suriah, lihat di mana? Di negeri Mesir pada saat itu. Kemudian di Tunis dan lain sebagainya. Kekacauan di mana-mana. Darah kaum muslimin murah. Nyawa kaum muslimin hilang. Kemudian pemberontakan di mana-mana. Pertumpahan darah di mana-mana. Dan ini disebabkan karena tidak mau taat kepada pemimpin. Walamma su'ila ba'dul a'immah, tatkala sebagian ulama ditanya, qila lahu fulan taqiyyun lakinnahu dha'if wa fulan fasikun walakinnahu qawi. Sebagian ulama ketika ditanya, ada seorang yang dia saleh, orang yang bertakwa, tapi dia dhaif, lemah. Ada yang lain, dia fasik, zalim, tapi dia kuat, qawi. Ayyuhuma yasluhu lil imamah? Siapa di antara mereka yang berhak, yang lebih baik menjadi seorang imam, menjadi pemimpin? Ya, yang satu saleh, kemudian dhaif, lemah. Yang satu zalim, tapi dia kuat. Siapa yang berhak menjadi pemimpin, menjadi presiden? Ya, menjadi penguasa. Qala al-fasiqul qawi. Orang yang zalim, tapi dia kuat, bisa untuk memimpin. Li'anna salihat da'if salahu li nafsihi. Karena orang yang soleh tapi dia lemah, maka kesolehan untuk dia sendiri. Wa dha'fu yadurrul muslimin, tapi kelemahan dia ini mengakibatkan bahaya bagi kaum muslimin. Wal fasiqu fisquhu ala nafsihi, dan orang yang fasik zalim, maka kefasikan dia yang bertanggung jawab sendiri. Wa quwwatuhu lil muslimin, tetapi kekuatan dia maslahatnya untuk kaum muslimin semua. Ya, jadi dilihat mana yang lebih kuat untuk memimpin kaum muslimin. Wa qawluhu barrihim wa fajirihim, hadza khilafan lil khawarij wal mu'tazilah alladziina yakhrujuna 'ala al-a'immatil hujjah. Ketika imam rahimahullah beliau menyebutkan wajib mentaati pemimpin yang adil maupun yang zalim, ini berbeda dengan keyakinan orang-orang khawarij dan mu'tazilah alladziina yakhrujuna 'ala al-a'immatil hujjah. Kelompok khawarij dan mu'tazilah, mereka orang-orang yang suka memberontak kepada para pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang melakukan kemaksiatan. Jadi kalau ada pemimpin melakukan kemaksiatan, maka akidatul khawarij wajib untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Wajib untuk berjihad dengan cara apa? Memberontak kepada pemimpin tersebut. Ya, kalau ada pemimpin melakukan kemaksiatan, pemimpin melakukan kezaliman, langsung mereka mengajak untuk khuruj, untuk memberontak kepada waliul amr. Dan khuruj di sini imma khuruj bil qalb, khuruj bil lisan, dan khuruj bil jawarih. Ya, memberontak ada imma, dia memberontak dengan hati. Dia tidak yakin ini pemimpinnya. Dia tidak mau membayar bahwa ini adalah presidennya di dalam hatinya. Ya, dan ini wakil. Ini yang dilakukan para hizbiyun, harokiyun. Mereka orang-orang yang tidak berani memberontak dengan terang-terangan. Dia di dalam hatinya, ya, dia tidak meyakini bahwa ini adalah pemimpin yang sah. Nah, ini termasuk khuruj. Yang kedua, khuruj bimana? Bilisan. Dia mencela, dia menghina, dia merendahkan, dia menggibah pemimpin. Ini banyak terjadi. Lagi ngobrol, menjelek-jelekkan pemimpin, menghina pemimpin. Maka orang yang demikian berhak untuk dihina, berhak untuk direndahkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahana sultanallahi fil ard, ahanahullah." Barang siapa yang merendahkan penguasa Allah di muka bumi, maka Allah akan rendahkan dia. Karena ini penguasa Allah, sultan, waliul amr, yang berhak untuk dihormati sebagai pemimpin. Ya, nah, ini khuruj bil lisan. Khuruj yang ketiga adalah dengan apa? Bil jawarih. Dia keluar memberontak dengan membawa apa? Pedang, dengan membawa senjata, dengan membawa berbagai macam, ya, untuk memberontak pemimpin. Dan ini yang terjadi. Diawali dengan apa? Khuruj silmi. Apa? Diawali dengan apa? Damai-damai. Ya, pertama damai. Di mana saja pertama damai. Yang namanya demo di mana aja pertama damai. Ini awal khutbah, langkah pertama damai. Selanjutnya ketika sudah kumplek, di mana? Ngumpul di tempat tersebut, bukan damai lagi, mulai mencaci maki pemimpin. Pertama aksi damai, setelah itu mencaci pemimpin. Selanjutnya apa? Runtah dengan senjata. Wate. Ini di negara Arab yang terjadi, dan kita tidak ingin terjadi di negeri kita. Apa yang sudah pernah terjadi dahulu di negeri kita, apa yang mereka lakukan? Penyesalan. Penyesalan. Gimana penyesalannya? Antum bisa lihat tulisan di mana-mana. Hah? Penyesalan yang mereka lakukan sekarang. Nah, kita tidak ingin terulang kembali. Ya. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Wa qalu ma lam ya'muru bi ma'siyatillah. Selama pemimpin itu tidak memerintahkan kepada bermaksiat kepada Allah, fa idza amaru bi ma'siyatin, apabila para penguasa memerintahkan kita bermaksiat, tidak boleh pakai hijab, tidak boleh sholat berjamaah, ya, tidak boleh berpuasa, ini perintah-perintah untuk apa? Bermaksiat. Maka di sini tidak boleh untuk ditaati. Dalam bab ini tidak boleh ditaati. Tetapi tidak boleh juga pada saat itu kita melepaskan baiat kita dari pemimpin tersebut. Qala fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, maka tidak boleh mentaati makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, baik itu penguasa, orang tua, ketika dia perintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak boleh untuk ditaati. Lakin la tamkhali bayatuhum idza amaru bi ma'siyah. Ingat, ini perlu garis bawahi. Ini yang membedakan dengan ahli bidah, bahwa kita tidak boleh taat kepada pemimpin yang merintah kepada maksiat, tapi pada saat yang sama kita tidak boleh melepas bayat kita. Ya, tidak boleh melepas bayat kita. Ahli bidah, hizbiyun, harakiyun, mereka katakan pemimpin perintahkan kepada maksiat, maka tidak boleh ditaati lagi. Tidak, Ahlu Sunnah katakan pada saat perintah maksiat itu tidak boleh taati. Tapi di sisi lain, bayat kita tetap kepada pemimpin tersebut. Qala ballanuti'uhum fil ma'siyah, dan kita tidak mentaati mereka dalam kemaksiatan. Lakin tabqa ta'atuhum fi ma huwa ma'ruf wa laysa fihi ma'siyah. Akan tetapi, wajib bagi kita untuk tetap mentaati mereka dalam kebaikan, bukan dalam bab maksiat. Ini jelas akidah Sunnah wal Jamaah. Ya, ketika mereka menuduh kita penjilat penguasa, menuduh kita cari muka penguasa, kita punya muka, apa yang cari muka penguasa? Kita enggak mau menjilat mereka. Toh ketika kita mengatakan semua ta'ah, kita enggak dapat kursi. Yang suka cari kursi siapa? Mereka, bukan kita. Kita enggak pernah cari kursi, enggak pernah mencari jabatan di penguasa, tapi karena perintah agama. Ini yang kita lakukan, dan ini adalah prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Qauluhu wa man waliya al-khilafah wa istama'a 'alayhi an-nas wa radu bihi wa ghalabahum bi sayfihi hatta sara khalifatan wajaba ta'atuhu. Dan barang siapa yang telah menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi wali, maka wajib bagi kita untuk mentaati mereka meskipun dengan cara ghalaba, menguasai. Ini bisa jadi dengan cara apa? Suatu negeri tidak ada pemimpin, kemudian datang seorang, ya, dia berani, dia kuat, kemudian dia membawa senjatanya dan meminta untuk dibayar, maka dia menguasai negeri tersebut. Atau dengan cara ketika ada seorang pemimpin yang sah, datang kelompok yang lain ingin menggulingkan, boleh tidak? Tidak boleh. Haram. Tapi ketika menggulingkan, terus digulingkan sampai jatuh, dan ini menguasai, ya, yang kelompok kedua berkuasa, maka ini wajib untuk ditaati. Kenapa? Karena pemimpin yang berkuasa, ya. Imma di satu negeri tidak ada pemimpin, kemudian datang seorang berkuasa di sana, ghalaba, maka wajib untuk ditaati. Atau ada pemimpin yang sah, kemudian datang kelompok pemberontak dan dia bisa menguasai, cara dia salah. Tapi ketika sudah menjadi pemimpin, maka apa? Wajib untuk ditaati. Ya, ini akan disebutkan oleh Syekh. Di antara beberapa cara salah, tetapi ketika sudah berkuasa, wajib untuk ditaati. Ya, seperti tadi, dia bawa senjata. Salah caranya, haram. Tapi ketika sudah menjadi pemimpin dan memegang tanggung kekuasaan, maka wajib untuk ditaati. Qala hadza wajhun mimma tan'aqidu bihi al-imamah. Dan inilah di antara, ya, Sebab seorang bisa menjadi imam, menjadi pemimpin, tapi cara yang salah tetap dikatakan salah. Tapi ketika sudah menjadi penguasa, maka wajib untuk ditaati. Qawlu tan'aqidu khilafa bi ahadi thalathati umur. Menjadi seorang pemimpin, ya, itu bisa dengan salah satu dari tiga perkara. Al-amru awal, ikhtiyaru ahli al-halli wal aqdilah. Cara yang pertama adalah dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Seorang yang telah dipilih oleh ahlul halli wal aqd, para tokoh masyarakat, ya, para pemuka agama, ya, para penguasa di satu kabilah, mereka berkumpul. Kemudian mereka bersepakat untuk memilih satu orang. Ya, para tokoh-tokoh tadi berkumpul, kemudian mereka memilih seorang untuk menjadi pemimpin, maka itu telah dipilih. Qala ikhtiyar ahlul halli wal aqdilah. Pilihan ahlul halli wal aqd. Fa idza ikhtarahu ahlul halli wal aqd wa bay'uhu lazima ta'atuhu. Maka apabila ahlul halli wal aqd telah memilih seorang untuk menjadi pemimpin dan ahlul halli wal aqd membaiat pemimpin tersebut, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Ya, tokoh-tokoh masyarakat, ya, para pemuka-pemuka tersebut, mereka berkumpul memilih satu untuk menjadi pemimpin negeri tersebut, kemudian mereka membaiat, maka orang-orang di bawahnya wajib untuk apa? Untuk membaiat. Qal ka khilafati Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu fa innaha thabatat bi ikhtiyari ahli al-hal wal aqd wa laysa bilazim an yakhtarahu kullu al-muslimin kama fil intikhabat. Sebagaimana Khalifah Abu Bakr As-Siddiq menjadi khalifah dipilih oleh ahlul halli wal aqd, kata Syekh Rahman Hafizullah, ya, dan tidak wajib, ya, dan tidak harus bagi setiap muslim untuk memilih pemimpinnya sebagaimana, ya, sistem apa, intikhabat, pemilu, ya, tetapi dengan cara apa, dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Dan tidak ada kewajiban, keharusan setiap muslim untuk memilih pemimpin sebagaimana, ya, sistem intikhabah pemilu. Ada laisa fi nizamil Islam. Pemilu, sistem pemilihan setiap, ya, rakyat memilih, maka ini bukan dari nizam Islam, bukan dari Islam. Bal yakfi ahlul halli wal aqdi minal ulama'i wal umara wa ahli ar-ra'yi wal mashura. Bahkan cukup ahlul halli wal aqdi dari para ulama, para penguasa dari kabilah-kabilah atau tokoh-tokoh masyarakat, mereka orang-orang yang memiliki, ya, ra'yu, pendapat-pendapat yang bagus, mereka berkumpul, fa idza ikhtaru imaman lil muslimin, kemudian mereka memilih seorang imam, memilih seorang pemimpin bagi kaum muslimin, lazimat ta'atu ala jami'il muslimin, maka wajib bagi semua kaum muslimin untuk membaiat dan mentaatinya. Wala ahad yaqul, dan tidak boleh ada seorang mengatakan ana makhtartu, aku tidak pernah milih dia, ya, tidak boleh. Seperti apa nizam apa intikhabah, si fulan milih A, yang menang B, ketika B jadi, ana tidak pernah pilih dia, ya kan? Sama kalau seandainya menang si A, si B anggotanya juga bilang, anda tidak pernah pilih dia. Fawdha, kacau di mana-mana. Tapi Ahlus Sunnah katakan, ketika Ahlul Halli wal Aqd telah memilih dan membaiat, maka semua wajib untuk membaiat dan mentaatinya. Tidak boleh mengatakan, ini bukan pilihan saya. Anda bayar, anda tidak mau membaiat dia. Tidak boleh. Kama yaquluhu ba'dul juhal al-an. Sebagaimana yang dikatakan oleh ahlul juhal, orang-orang bodoh pada hari ini, kata Syekh. Bodoh tentang usul, tentang prinsip ahli sunnah wal jamaah. Qala yuqalu lahu anta minal muslimin, maka kita katakan, ente muslim enggak? Kata Syekh, anta minal muslimin, wal muslimuna ikhtaru hadzal rajul imaman lahum. Ketahuilah bahwa kaum muslimin ahlul halli wal aqdi telah memilih dia untuk menjadi pemimpin. Fala yajuzu laka an tasudda wa takhruja minhum, maka tidak boleh bagi engkau untuk keluar, untuk apa, menyimpang, tidak mau membaiat kepadanya. Baqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, al muslimuna yadun ala man siwahum. Kaum muslimin, mereka itu seperti apa? Yadun, satu tangan. Saling menolong, saling membantu. Saling menolong, saling membantu. Sebagian ulama katakan, ya, yata'awanun, yunasiruna ba'duhum ba'da, ala man siwahum, ay ala al-adiyani wal-milah. Saling menolong, saling membantu. Ya, untuk melawan, apa namanya, orang-orang kufar dan lain sebagainya. Qala yas'a bi dhimmatihim adnahum. Yas'a bi dhimmatihim adnahum. Kalau ada seorang muslim, meskipun itu muslimnya paling rendah sekalipun derajatnya, dan dia membuat perjanjian, maka wajib untuk dia apa? Untuk dipenuhi janjinya. Ya? Sama ketika ada seorang muslim, meskipun dia rendah derajatnya, kemudian menjadi pemimpin, wajib untuk dia apa? Untuk ditaati dia. Ya? Qala wa idza kana adnahum yas'a bi dhimmatihim. Kalau ada muslim yang rendah membuat satu perjanjian, wajib untuk dia apa? Untuk dipenuhi dan ditaati. Fakaifa bi ahli al-hamdi wal aqdi wal mashura wal ra'i. Bagaimana kalau yang membuat perjanjian tersebut adalah orang-orang ahli al-hamdi wal aqdi, orang-orang pilihan dari tokoh-tokoh dan ulama dan para pembesar-pembesar kabilah tersebut, maka lebih wajib untuk dia apa? Untuk ditaati. Qala as-sahaba ata'u li Abi Bakr ma'anna alladhina bay'uuhum qalatul muhajirin wal ansar fi saqifati bani Sa'dah. Para sahabat semuanya, mereka mau taat kepada Abu Bakar As-Siddiq, padahal yang memilih Abu Bakar As-Siddiq adalah para tokoh-tokoh dan para pembesar muhajirin wal ansar. Apakah semua sahabat pada saat itu milih Abu Bakar? Tidak, hanya orang-orang pilihan saja dari tokoh-tokoh muhajirin wal ansar. Mereka memilih Abu Bakar, kemudian seluruh sahabat yang lainnya sepakat mengikuti pilihan ahlul halli wal aqd. Ya. Qala wa kadzalika Utsman radhiyallahu anhu ikhtarahu ahlus syura as-sittah alladziina ahada ilaihim Umar radhiyallahu anhu. Begitu juga para sahabat. Ketika Utsman dipilih oleh ahlus syura, ahlus syura yang mereka 6 orang dipilih oleh Umar, ya, ahlus syura tersebut, maka faqad ahida ilaihi baqiyatul asharah alladziina tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin. Fas-sittatu istama'a ra'yuhum 'ala Utsman fabay'uhu falazima ta'atuhu jami'ul muslimin wa qadu la. Maka apa yang dipilih oleh ahli syura, yaitu Utsman, ketika dipilih menjadi khalifah setelah Umar, seluruh para sahabat sepakat untuk membaiat siapa? Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, dan mereka taat kepada Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-Amrutsani, cara yang kedua untuk mengangkat seorang pemimpin dan penguasa, mimma tan'aqidu bihil imamatu wilayatul ahdi. Cara yang kedua untuk mengangkat seorang pemimpin, seorang waliul amri, adalah dengan wilayatul ahdi, ay waliul ahd. Apa waliul ahd? Putra mahkota sudah disiapkan, pangeran disiapkan oleh raja, ya, yang akan menggantikan suatu saat ketika raja meninggal. Atau seorang pemimpin telah memilih seorang yang disiapkan untuk menjadi pengganti setelah dia meninggal. Ini wilayatul ahdi. Fa idza ahida waliul amri ila ahadin min ba'dihi talzam ta'atuhu. Kalau ada seorang pemimpin, ya, dia memilih seorang untuk menggantikan setelahnya nanti, maka wajib untuk ditaati. Wa tan'aqidu imamatu, dan kepemimpinannya sah, harus ditaati, harus dibaiat. Kama ahida Abu Bakr li Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana Abu Bakr pernah memilih siapa? Umar disiapkan untuk menggantikan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Fasami'u la wa ata'u radhiyallahu anhum. Maka para sahabat semua mendengar dan patuh kepada siapa? Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yang dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Qala lamut tali, cara yang ketiga, idza kana an-nas laysa lahum imam fa qama rajulun fihi syaja'ah wa quwwah wa taghallaba 'ala an-nas bi sayfihi hatta khada'u lahu fa hadza talzamu ta'atuh. Cara yang ketiga, apabila di satu negeri tidak ada seorang pemimpin, tidak ada seorang penguasa, kemudian datang seorang keberanian, dia memiliki kekuatan, kemudian dia menguasai manusia yang ada di negeri tersebut dengan senjata dia, ya, dengan keberanian dia, sehingga masyarakat yang ada di situ mereka tunduk kepada orang ini. Fahada tanzam jama'at, tanzam ta'atu, maka ini wajib untuk ditaati. Kenapa? Karena dia menguasai negeri tersebut, ya, karena dia mengambil kepemimpinan di negeri tersebut dengan kekuatan dia, ya, dengan keberanian dia. Wa yumathiluna li hadha an-naw bi Abdul Malik bin Marwan, dan ini sebagai contoh adalah seperti apa? Abdul Malik bin Marwan. Fannasu fi ahdihi kanu biduni imamin 'am. Karena pada masa Abdul Malik bin Marwan, manusia pada saat itu tidak memiliki seorang pemimpin yang ditaati, pemimpin yang apa namanya? Menyeluruh, menguasai kaum muslimin pada saat itu. Faqama ar-rajul bi syaja'ati wa syahamah wa quwwah wa ra'yin faqatala wa taghallaba wa ata'a lahu al-muslimun. Maka bangkitlah dengan keberanian dan kekuatannya sehingga dia menguasai dan kaum muslimin sehingga mau taat dan patuh kepadanya. Fasara imaman lahum, sehingga dia menjadi seorang imam, menjadi penguasa bagi kaum muslimin. Wa naqadat imamatu bidzalik, maka sah kepemimpinan dia dan wajib untuk ditaati. Ini tiga cara yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullahu Ta'ala. Amma man ya'ti wal muslimuna lahum imam. Kalau ada satu kelompok manusia, ya, ada seorang atau kelompok manusia, wal muslimuna lahum imam, sedangkan kaum muslimin sudah memiliki pemimpin, sudah ada presidennya, sudah ada rajanya. Wa yunaji'ul imam, orang ini ingin memberontak, ingin apa? Mengambil kekuasaan pemimpin yang sah tersebut. Wa yuridu an yaqla al imam al yusbiha badalan anhu, dia ingin mengambil dan merampas kekuasaan pemimpin tersebut sehingga dia ingin menjadi pemimpin. Fa hada yajibu 'alal muslimina qatluh, maka ini wajib bagi kaum muslimin untuk melawan dia, untuk melawan orang tersebut, melawan kelompoknya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ataakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashuqqa 'asaakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluhu kainan man kaa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang kepada kalian, barang siapa yang datang kepada kalian, kepada pemimpin kalian, dan ingin memecah belah kekuatan kaum muslimin, dan ingin merampas kekuasaan pemimpin kaum muslimin, faktulu, maka perangilah dia, kainan mangkan dengan cara apapun. Ya, kenapa? Karena pemimpin sah, presiden sah, raja sah, pemimpin ini sah, datang kelompok yang membangkang ingin memberontak, datang kelompok yang ingin apa? Mengambil kekuasaannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqtulu kainan man kana. Maka perangi dia. Kani kelompok pemberontak. Ya, pembangkang. Qal, kata Syekh, fa nahnu ma'a waliyil amri. Kita akan bersatu bersama pemimpin untuk menghadapi mereka. Untuk menghadapi siapa? Para pemberontak tersebut. Qala idza qama 'alaihi ahadun فَنَحْنُ مَعَهُ فِي دَفْعِ هَذَا الْخَارِجِ عَلَى جَمَعَةِ الْمُسْلِمِينَ. Apabila bangkit satu kelompok, ya, apabila datang seorang yang ingin merampas kekuasaan pemimpin yang sah, maka نَحْنُ مَعَهُ, kami akan bersama pemimpin. نُقَاتِلُهُ وَنَتْحَوَ شَرَّهُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ, kami akan ikut pemimpin untuk memerangi mereka, dan kami akan menyingkirkan, ya, keburukan-keburukan mereka dari kaum muslimin. Li'alla yufaqiqul kalimah, agar tidak pecah belah kekuatan kaum muslimin. Wa dzalika lil maslahatil 'ammah, ini demi kemaslahatan umum. Ya, terjadi tidak seperti ini? Pemberontak-pemberontak, ya, ketika pemimpin perintahkan untuk melawan mereka wajib, karena mereka para pemberontak. Ya, yang pemimpin berhak untuk apa? Untuk memerangi mereka. Dan ini diizinkan oleh Nabi SAW, pemimpin, penguasa, raja, presiden, ya, berhak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, hadza huwa i'tiqadu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah fi sam'i wa ta'ah li ulati umuri muslimin. Inilah keyakinan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah tentang masalah wajib patuh dan mendengar. Wajib patuh dan mendengar kepada para pemimpin kaum muslimin. Wa fi hadha raddun 'ala alladhina yasifunahu bil khuruji 'ala al-wula. Maka ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang menuduh bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab memberontak kepada siapa? Di mana di Turki? Apa namanya? Khilafah Uthmani. Katanya Muhammad bin Abdul Wahhab ini memberontak Khilafah Uthmani. Ada kadhib iftira, dusta. Dan ini yang disebarkan oleh siapa? Hizbiyun, Harakiyun. Dan paling terdepan menyebarkan syubhat ini siapa? Tahririyun. Orang-orang kelompok Hizbut Tahrir. Di dunia manapun. Paling terdepan untuk menyebarkan syubhat ini. Muhammad Abdul Wahhab memberontak Turki Utsmani. Bohong, kadhib, iftira. Ribuan ahli tauhid pada saat itu di negeri Najd dibantai oleh siapa? Turki Utsmani. Para ulama menyebutkan lebih dari 5.000 ahli tauhid disembelih, dibunuh oleh siapa? Khilafah Turki Utsmani. Tapi sejarah dibalik bahwa Muhammad Abdul Wahhab pemberontak, Muhammad Abdul Wahhab apa namanya mudah menumpahkan darah. Kadhib wa iftira. Ya. Kadhib wa iftira ini dusta, kedustaan yang disebarkan oleh para pembenci dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Ya. Ini salah satu apa namanya? Bantahan untuk mereka-mereka yang menuduh kepada dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala. Disebutkan juga dalam Usulus Sittah, ya, risalah beliau tentang wajibnya untuk as-sam'u wa ta'ah kepada waliul amr. Sebutkan dengan jelas oleh beliau rahimahullah taala. Ini prinsip ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita buka semua kitab akidah ahli sunnah wal jamaah, kita akan dapati seperti ini. Baik itu ulama ahli sunnah dari Hanafiyah, lihat siapa? Al-Imam Thahawi menyebutkan dengan jelas akidah ini. Baik itu dari Syafi'iyah, ya, As-Sabuni, Abu Uthman As-Sabuni, Syafi'i, Abu Bakar Al-Ismaili dalam i'tiqad a'immah ahli al-hadis, Syafi'i. Ya, kemudian dalam kitab-kitab Syafi'iyah yang lainnya. Kemudian dalam masalah akidah ini juga disebutkan oleh apa? Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qarwani dari Malikiyah tentang wajibnya semua ta'ah. Kemudian juga oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam usul sunnah dan kitab-kitab ulama Al-Hanabilah. Di semua madzhab arba'ah mereka sepakat untuk wajib patuh dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Dan kalau ada yang menyimpang dari ini, maka mereka bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Qala rahimahullah wa ara hajra ahli al-bid'ah wa mubayanatuhum hatta yatubu. Kata Syekh rahimahullah, dan aku meyakini wajibnya untuk meninggalkan ahli bidah dan menjauhi ahli bidah sampai mereka mau bertobat kepada Allah. Ya, ini jelas prinsip beliau kepada ahli bidah dalam bersikap. Aku meyakini wajib untuk menjauhi ahli bidah. Wajib untuk menjauhi ahli bidah sampai mereka mau bertobat kepada Allah. Wa ahkumu alaihim bidzahir, dan aku menghukumi mereka secara zahir. Wa akilu sarairahum ila Allah, dan aku kembalikan hati mereka, isi hati mereka yang tidak nampak pada kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'taqidu anna kull muhdatsatin bid-din bid'ah, dan aku meyakini bahwa seluruh perkara yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Ini keyakinan beliau rahimahullah dalam bersikap kepada ahli bidai wal ahwa. Ini jelas prinsip ini harus kita pahami. Ya, jangan kita mengaku ahli sunnah tapi nongkrongnya sama siapa? Ahli bidah. Ngajinya sama ahli bidah. Ngajinya sama ahli syubhat. Ya, ini tidak benar. Kalau dia ahli sunnah, dia duduk bersama ahli sunnah. Kalau dia ahli sunnah, dia ngaji sama ahli sunnah. Kalau dia salafi, dia akan duduk dan bermajlis kepada mereka-mereka yang mengikuti salafus saleh. Bukan kepada ahli bidah, bukan kepada ahli syubhat. Ya, dan ini jelas disebutkan oleh beliau rahimahullah, hatta yatubu, sampai mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. ya, karena ini perkara yang besar, perkara yang besar, dan ini yang membedakan antara kita dengan ahli sunnah dan ahli bidah. Apa kita rela ketika ahli bidah mereka menambah-nambah dalam urusan agama? Apa kita rela ketika mereka menginjak-injak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa kita rela ketika mereka istihza dengan sunnah Nabi? Apa kita rela ketika mereka mengatakan bahwa Allah fi kulli makan? Kita tidak rela. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kemudian mereka mengatakan Allah fi kulli makan. Kemudian kita duduk di majelisnya, ada. Apa kita rela ketika mereka membuat ibadah-ibadah yang baru, tidak ada contoh dari Nabi? Ahlul bidah tidak percaya kepada Nabi. Mereka merasa lebih pintar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hakikat ahlul bidah. Karena kalau mereka benar mengikuti Nabi, khalas. Mereka tidak akan melakukan apapun kecuali ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenyala sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau wasiatkan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan membuat perkara yang baru. Faqad kufitum, sudah cukup apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak butuh tambahan. Enggak butuh dikurangi. Cukup apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan man ibtada'a bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Kata Imam Malik rahimahullah, imam dari Hijrah, barang siapa yang membuat urusan yang baru dalam agama, membuat bid'ah dalam agama, maka dia telah menuduh bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam curang dalam menyampaikan risalah. Dia tidak percaya kepada Nabi, merasa dia lebih pintar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlul bid'ah berhak untuk dihinakan. Ya, tidak boleh diangkat derajatnya. Berhak untuk dihinakan karena dia menghinakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ila dhulm 'ala man khalafa amri." Akan dijadikan hina siapa saja yang menyelisih sunnahku. Hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hina di hadapan ahli sunnah di dunia dan hina di hadapan Allah ketika di akhirat. Ya, ahli sunnah jelas prinsipnya. Ya, tidak bermajlis dengan ahli bidah dan tidak ya mengambil ilmu daripada ahli syubhat wal ahwa, sehingga kita menjaga ilmu kita yang bersumberkan dari Al-Qur'an dan sunnah dan para orang-orang yang thiqat akidah dan manhajnya. Mudah-mudahan apa yang singkat ini bermanfaat dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dibimbing oleh Allah dan diberikan istiqamah oleh Allah di atas tauhid dan sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita punya kaidah tadi ya, bahwa wajib untuk mematuhi penguasa dan pemimpin dalam hal ma'ruf, bukan dalam hal apa? Maksiat. Bukan dalam hal maksiat, bukan dalam hal mukhalafat, bukan dalam hal perkara-perkara yang mungkar. Nah, kita kembali sekarang al-intikhabat. Ini termasuk dari perkara mungkar, maksiat atau perkara ma'ruf? Apa intikhabat tadi? Pemilu. Pemilu ini termasuk kemungkaran, mafsadah atau kebaikan? Hah? Coba dihukumi. Mungkar apa? Semua sepakat lah, insya Allah. Ya, subhanallah. Kaum muslimin setiap 5 tahun carut-marut, cakar-cakaran, ya enggak? Setiap 5 tahun, bahkan salafiyin kok cakar-cakaran gara-gara ini. Setiap 5 tahun sekali. Sejak kapan? Dulu salafi tidak ada seperti ini. Akhir-akhir ini setiap 5 tahun sekali cakar-cakaran. Iya. Masya Allah. Makanya tadi kita lihat, ini mungkar apa enggak? Dari mana sistem ini? Dari Islam atau dari kufar? Alasan itu menjawab dari kufar. Mungkar wala ma'ruf? Alas, antum yang jawab. Nah, selesai. Berarti kalau mungkar wajib taat apa enggak? Alas. Ya. Tapi ini sama. Lebih baik golput atau ikut nyoblos? Lebih baik ngaji di sini. Allah lebih baik. Malaikat datang menaungi kita, rahmat turun. Allah tenang antum. Kalau sibuk ini ya Allah, sibuk. sibuk, ya, buka HP, wah Allah perang di sana, ya, jalan penuh dengan berbagai macam, sibuk. Kalau ditanya lebih baik mana, duduk ngaji, ya, sibukkan dengan ilmu. Salafi sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan akidah, sibukkan dengan ibadah, amal soleh. Masih banyak PR yang belum kita lakukan. Kenapa kita sibuk ini? Ya, kalau ditanya lebih baik mana, ngaji, udah nggak usah urusin ini. At-tauhidu awwalan, ya doa ke Islam. Wahai para dai, prioritas utama adalah tauhid. Bukan prioritas utama sibuk untuk menjadi jurkam. Ada nggak pak sekarang dai jurkam? Banyak yang menisbahkan kepada salafi udah mulai bermunculan. Ya, udah bermunculan. Mana tauhidnya? Mana usul prinsip dakwahnya lagi? Padahal prinsip dakwah akidah, dakwah Ahlussunnah ba, al-ihtimam bitauhid wal ihtimam bitasfiyatil ibadah lillah wal ihtimam bil akhlak. Perhatian utama tauhid, perhatian utama bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah, bagaimana mengajak manusia untuk berakhlakul karimah. Bukan disibukkan dengan politik, sibukkan dengan pemilu dan sebagainya. Akhirnya lupa masalah prinsip, ya, dakwah. Kitab yang bagus, kita banyak sekali membahas tentang masalah al-intikhabat pemilu. Antum cari tiga kitab. Yang pertama, Tanwiru Bulumat Bima Fasidil Intikhabat, ya, cahaya untuk kegelapan pemilu serta hal-hal yang rusak di dalamnya. Ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Imam Hafizahullah, murid Syekh Muqbil rahimahullah. Kitab yang sangat bagus. Kedua, kitab Tuhfatul Mujib Bi As'ilatil Hadir wal Gharib, yaitu jawaban-jawaban fatwa-fatwa Syekh Muqbil rahimahullah, ya, yang dibukukan Tuhfatul Mujib Bi As'ilatil Hadir wal Gharib. Di sana sekitar 20 halaman lebih beliau membahas tentang intikhabah. Kemudian yang ketiga, kitab yang berjudul Fatawa Ulama Iftiqat Fi Hukmil Intikhabah, kumpulan fatwa para ulama dunia tentang masalah intikhabah, dikumpulkan oleh Al-Akhul Fadil Samir bin Sa'id Al-Qadiri As-Salafi Hafizahullah Ta'ala. Ini salah satu tiga atau tiga kitab yang membahas tentang masalah al-intikhabah. Nah, lebih baik ngaji, sibukkan dengan ngaji, sibukkan dengan apa namanya menghafal, sibukkan dengan membaca kitab para ulama. Jangan disibukkan dengan hari ini. Kita tahu dah, yang akan kita pilih akidahnya apa, yang akan kita pilih ibadahnya bagaimana. Sama-sama tidak tahu, sudah, daripada tidak tahu sudah, sibuk ngaji saja yang jelas. Ya, salafi sibukkan dengan belajar dan beramal serta berdakwah. Tidak disibukkan dengan perkara-perkara, ya, yang bisa membahayakan dakwah, yang bisa merusak ukhuwah, yang bisa menambah dosa jariah. Dosa jariah. Ya. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan dari segala fitnah dan kita diberikan istiqamah di atas tauhid dan sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.